السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, di malam yang hujan deras ini, dengan izin Allah semata kita bisa berkumpul kembali di ruangan musola yang mulia ini untuk melanjutkan pembacaan risalah Mustafafat min kalami Syekh Afiyatillah Al-Libi rahimahullah fi hukmi Juz wa syurati adwal. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membacakan pertanyaan di halaman 5 yang diajukan kepada Syekh Hafiyatullah Al-Libi tentang hukum para tentara dan polisi Libya pada eranya rezim Muammar Gaddafi. Maka di sini beliau menjawab ya, di halaman 5 kita akan mulai membaca jawaban beliau. Pertanyaannya khusus ya tentang tentara dan polisi di Libya pada masa Togut Muammar Gaddafi. Beliau menjawabnya secara umum, tidak khusus untuk Libya tapi juga secara umum untuk seluruh dunia, dunia Islam pada umumnya. Beliau mengatakan wa amma hukmu a'wani hadha taghiyati zindiki wa ma syabahahu fa'akulu wabillahi atta'inu. Adapun hukum para pembantu, para polisi dan tentara, hadza taghiyati zindik, taghut yang zindik ini yaitu Muammar Gaddafi, wa ma syabahahu dan orang yang semisal dengan Gaddafi, fa'akulu wabillahi atta'inu, maka saya jawab, saya katakan dengan memohon pertolongan kepada Allah. Ha'ula'il ladzina nusammihim a'wanat tawaghiti au ansarat tawaghiti nahtaju ila nadhari fi halihim wala budda an yu'lama anna tafasila furu'i hadhihi al-mas'alati hiya ijtihadiyatun nadhariyatun. Haulah illazina nusammihim, mereka itu para polisi, para tentara yang kita namakan ahwanat tawahid, para pembantu-pembantu tawahid, au ansarat tawahid atau para penolong, para pembela tawahid, nahtaju ilan nazari fihalihim, kita perlu melihat kondisi mereka. Wala budda an yu'lama, dan harus diketahui anna tafasila furu'i hadhil mas'alati, bahwasanya rincian dari cabang-cabang permasalahan ini hiyat jihadiyatun nadhariyatun, merupakan perkara istihadi, perkala ijtihad, masalah ijtihadiyah yang sifatnya nadhariyah, yang sifatnya kajian, bukan nafsiyah, bukan berdasar nas baku. tapi berdasar nazar, kajian terhadap dalil yang dalilnya itu memungkinkan, namanya juga ijtihad, memungkinkan untuk perbedaan pemahaman. Wa hadhihi tasmiyatu ansharut tawaghiti au a'wanut tawaghiti la yambaghi li talibil ilmil mutafaqihi ay yaqtar biha indama yakunu bisadati tahriri masailil ahkami syar'iyati wal fatwa wal qada. Wahadi tasmiyah, penamaan ini yaitu ansharut tawhid atau a'wan tawhid, ya. Ansor ya, penolong, a'wan pembantu. La yambaghi li talibil ilmil mutafaqihi, adanya penamaan seperti ini tidak seyogyanya bagi seorang penuntut ilmu yang belajar fikih, yang berusaha untuk menjadi seorang faqih, ayah tarabiha, untuk tertipu, terkecoh, terjebak dengan istilah ini. Indama yakunu bisa dari tahrir, ketika dia tengah melakukan tahrir, kajian masailil ahkami syar'iyati, masalah-masalah ketika dia sedang melakukan kajian untuk mengetahui masalah-masalah hukum-hukum syar'i, wal fatwa wal qada, hukum syar'i, fatwa dan peradilan. Jangan hanya lihat istilahnya, jangan hanya lihat namanya. Kenapa? Al-ibratu bil maqatib wal ma'ani la bil alfat wal mabani. Al-ibrah ya, penilaian itu didasarkan kepada hakikat dan makna, bukan hanya dilihat dari lafal dan gambaran luarnya. Bala alaihi, bahkan dia wajib, justru dia wajib, ayam dura ilal ma'ani allati allaqati syari'atu bihal ahkama. Jangan hanya melihat namanya, istilahnya, tapi lihatlah makna-makna, hakikat-hakikat, allati allaqati syari'atu bihal ahkama, makna-makna, hakikat-hakikat yang syariat mengaitkan, menggantungkan hukum-hukum syar'i dengan nama-nama, makna-makna tersebut. Lihatlah maknanya, kandungannya, substansinya seperti apa. Karena syariat tidak cuma menggantungkan pada nama, tapi hukum syariat itu didasarkan kepada substansinya, hakikatnya, makna sebenarnya, bukan hanya lafalnya. Banyak ayat ya, banyak hadis yang menyebutkan seperti itu. Misalnya ada hadis menyebutkan akan datang zaman di mana umatku meminum khamr, mereka menamakannya dengan nama selainnya. Artinya apa? Yang dilihat jangan cuma namanya khamr atau bukan, tapi yang dilihat substansinya, eksistensinya, hakikatnya, maknanya seperti apa. Jangan lihat namanya, namanya bukan khamr, namanya apa? Namanya wine. Apa wine? Anggur. Okay. Anggur. Namanya kan wine. Tapi kalau lihat namanya doang, ya tasmiahnya, lafalnya terkecoh, terjebak kita, oh enggak apa-apa anggur. Tamarot ya, banyak ayat menyebutkan anggur ya. sekalian namanya besok. Tapi lihat, sebenarnya yang disebut wine itu wine versi pabrik itu seperti apa? Oh, ternyata begitu. Namanya wine, tapi hukumnya khamr. Namanya ganja. Oh, ganja kan tumbuhan alami. Kenapa diharamkan? Ya kan para bandar-bandar argumentasinya itu enggak ada. Yang dilarang itu khamr, kalau ganja enggak ada larangannya, enggak ada ayatnya, enggak ada hadisnya. Ya, tanya. Enggak dilihat hakikatnya apa? Oh, hakikatnya melangkap akal ya. Membuat akal tidak bekerja secara normal. Ini namanya khamr. Begitu juga masalah ansharu tawaghit, akwanu tawaghit ya. Tidak seorang mutafaqih, seorang thalabul ilmi tidak lihat namanya doang. Tapi perlu dilihat hakikatnya, maknanya. Kenapa? Karena syariat mengaitkan hukum dengan hakikat, bukan dengan nama. Wa yu'ti kulla makna ma yastahiqquhu bihasbi adilati syar'i. Dan seorang mutafaqih, seorang yang berusaha untuk menjadi faqih, seorang penuntut ilmu, memberikan setiap makna apa yang menjadi haknya. Memberikan setiap hakikat apa yang menjadi haknya. Bihasbi adilati syar'i. Sesuai dengan dalil-dalil syar'i. Wala yankhadi'u aw wala yankhada'u bi mujarradil awan anawin. Dan dia tidak yankhadi'u aw yankhada'u sama. Dia tidak terkecoh. Dia tidak tertipu oleh mujarradul awani anawin, sekedar judul-judul. Fa inna tasmiyata qad takunu mabniyatan ala tasamuhi wa tawasuhi. Karena penamaan itu terkadang dibangun di atas sikap tasamuh, toleran, buat tawasuk, dan terlalu membuka lebar, terlalu longgar. Kadang namanya begitu, namanya apa? Namanya Khilafatul Muslimin, nama ya. Kalau orang lihatnya hukum dikaitkan dengan nama, tidak dikaitkan dengan substansinya ya, dengan maknanya. Namanya Khilafatul Muslimin, berarti khilafah sudah tegak, pemimpinnya amirnya berarti khalifah. Padahal kenyataannya ya, mungkin sama organisasi massa lainnya, wilayahnya tidak seberapa, anggotanya tidak seberapa ya. Disebut Khilafatul Muslimin kan mestinya wilayahnya sebagian besar kaum muslimin, tugasnya juga melindungi sebagian besar kaum muslimin ya. Palestina ya, dia yang ngurus mestinya, lawan Israel ya kan. Irak mestinya yang lawan dia juga. Afghanistan mesti yang lawan Amerika dan sekutunya dia. Tapi ini nama tasamu terlalu longgar ya kan, tawatu toleran, tidak sesuai dengan kenyataannya. Watakunu utliqat ala hadzal musamma bi tibarin ma minal itibaratil kathiratil lati tutlaku bihal asma'u alal musammayati minal ma'ani wazzawati. Watakunu utliqat ala hadzal musamma, dan nama tersebut ya, disebutkan, disematkan kepada sesuatu yang dinamakan al-musamma fi'tibarin ma, dengan suatu pertimbangan tertentu, minal i'tibaratil katsirah, dari pertimbangan-pertimbangan yang banyak, allati tutlaku bihal asma'u alal musammayat, di mana nama-nama disematkan, disebutkan untuk menyebut al-musammayat, hal-hal yang diberi nama tadi. Minal ma'ani wadzawat, baik yang diberi nama tadi sesuatu yang sifatnya maknawi, makna-makna, sesuatu yang abstrak, wadzawat maupun zat, maupun hal yang konkret. Jadi kadang namanya yang diberi nama zat orang disebut apa khalifatul muslimin misalnya, zat, atau makna, makna apa misalnya kepemimpinannya disebut khilafatul muslimin, ya padahal baik makna maupun zatnya tidak mewakili penamaan yang sebenarnya. Hakikat dari nama dan zat tadi tidak menggambarkan apa yang disebut khilafatul muslimin oleh syariat. Ini diingatkan di sini ya, seorang thalabul ilmi, thalibul ilmi, seorang mutafaqih, apalagi ulama ya, apalagi nanti mufti, qadhi, harus jeli ya, tidak terpancang pada namanya, tapi lihatlah, menyelam ke dalam, lihat apa dibalik nama tersebut. Kenapa tadi? Kadang nama, namanya diberikan kepada sebuah zat, sebuah makna, tibarin mak, karena ada pertimbangan tertentu. Nah, misalnya, sebagai contoh mudah tadi ya, khilafatul muslimin. Kenapa organisasinya dinamakan jamaahnya Khilafatul Muslimin? Ya, karena setelah merenung-renungkan ya, mendapati kenyataan umat Islam masih punya khalifah. Sementara menurut penelitian dia, hari ini umat Islam belum punya khalifah. Dia sudah ketemu tokoh sana sini, diajak untuk dirikan khilafah, tidak ada yang mau. Ditawarin tidak ada yang mau. Sudahlah, saya yang angkat diri saya sebagai khalifah. Saya bikin organisasi saya khilafah, diumumkan kepada seluruh dunia. Siapa yang punya saran, kritikan, silakan hubungi kami. Masjid ini, jalan ini, teleponnya sekian. Karena pertimbangan apa? Tidak ada yang mau dan tidak ada barangnya tadi. Akhirnya terpaksa atau sukarela, wallah alam, mengangkat dirinya sebagai khalifah dan khilafah. Ini contoh saja. Wal yu'lam, dan hendaknya diketahui, anna hadhil masaila, bacanya masalah ini, masalah tentang hukum ansarut tawagit ya, akwanut tawagit, mabhutatun katsiran fil fikhil jihadil mu'asiri, telah banyak dibahas, telah banyak dikaji dalam fikih jihad kontemporer. Min kibalil jama'atil jihadiyatil mu'addidati, oleh jama'at jihad yang bermacam-macam. Setiap jama'ah mungkin punya kajian sendiri ya, dari yang Mesir, dari Libya, dari Aljazair, dari Tunisia, dari Maroko sana, mungkin dari Suriah, dari Palestina, dari mana-mana, termasuk mungkin juga Pakistan, Bangladesh, Xinjiang, Indonesia, dan banyak tempat lainnya, jamaah-jamaah dianya, membuat kajian tentang hukum ansarut tawagit, awan tawagit. Wa ma'adzalika, meskipun begitu ya, fa innaha lam taqtul bahtan, Meskipun begitu, masalah ini belum memberikan kata putus, belum memberikan pembahasan yang tuntas, belum final. Wa tahtaju ilal mazidi, kan masih memerlukan tambahan kajian. Wa yabqa ba'du suwariha wa furu'iha daiman mahallu bahsin wa mahallu ijtihadin. Wa yabqa, dan tetap saja, ba'du suwariha wa furu'iha, sebagian bentuknya, sebagian kasusnya, sebagian cabang pembahasannya, daiman selalu menjadi apa? Mahalu bahsin wa mahalu ijtihadin. Menjadi bahan kajian, bahan ijtihad. Misalnya ya kan, dalam dalam majalah Aksumut ya, milik Imara Islam Afghanistan, mereka mengambil kebijakan blue in green attack ya. Inside attack ya. Serangan dari dalam, di mana Taliban memasukkan anggotanya menjadi tentara dan polisi. Beberapa di antaranya bisa menempati pos-pos penting, kan? Sampai ada yang menjadi pengawal Departemen Pertahanan, kan? Departemen Dalam Negeri, ngantornya di Kabul. Di kantor yang di situ, para penasihat militer Amerika dan ISAF, kudus-kudusnya, memberikan arahan isyarat terhadap tentara dan polisi Afghanistan. Mereka mengadakan pertemuan-pertemuan dengan para perwira, para petinggi-petinggi militer tentara boneka Afgan. Disitulah, karena punya posisi sebagai pengawal, bisa membunuh mereka. Ini kan apa hukumnya? Memasukkan sebagian mujahidin ke dalam lembaga ketentaraan dan kepolisian musuh untuk tujuan-tujuan jihad seperti itu. Ini kan namanya tetap saja mahalu bahas wa mahalu ijtihad. Mungkin bagi jamaah jihad yang lainnya, oh itu tindakan kekufuran. Kenapa masuknya sudah pakai sumpah? Nanti di dalamnya lagu-lagu masnya seperti itu, ditanamkan nasionalisme, kebangsaan, dan lain-lainnya. Mungkin bagi Taliban dia punya kajian lain, dia punya mulah yang banyak juga, dan dia lebih paham tentang kondisi dia di Afghanistan, sehingga memungkinkan yang seperti itu istilah. Misalnya lagi, bagaimana Ashabab Somalia misalnya bisa meraih data-data intelijen dari istana kepresidenan misalnya, kalau tidak menempatkan orang-orangnya dalam istana kepresidenan, baik di Mogadishu maupun di Kismayu. Ditunjukkan kepada publik, ini dokumen-dokumen yang kita peroleh, dokumen tingkat tinggi ya, karena membedah apa pendanaan dari Uni Emirat Arab dan Qatar ya, untuk intelijen Somalia, melibatkan para kepala dinas intelijennya. Ini berarti pasti ada orang dalam dan lain sebagainya. Mungkin di tempat lain jamadiannya punya kesimpulan yang lain lagi. Tidak mungkin kita begitu, karena itu amal kekufuran. Kita cari cara lain misalnya. Walladzi yadhharu, kemudian di sini Syekh Afiatullah Alibi rahimahullah beliau menerangkan pendapat beliau. Walladzi yadhharu, yang pendapat yang nampak, yang pendapat yang menurut saya kuat, kata beliau, wallahu ta'ala alam, Allah alam, annana nutlikul qawla fi anna ansarat taghutil murtaddi wa a'wanahu kuffarun murtadduna mithluhu. Kita mengatakan secara mutlak, takfir mutlaknya, takfir amnya, bahasanya para ansur taghut yang murtad, wa a'wanahu, dan para pendukung taghut yang murtad itu kuffarun murtadduna mithluhu, mereka itu kafir murtad sebagaimana taghutnya. Ini namanya takfir mutlak, takfir am. Secara umum dinyatakan para ansornya, para akwannya taghut ini kafir murtad sebagaimana taghutnya. Wa hadzal itlaqu la iskala fihi. Penyebutan takfir secara mutlak, takfir secara umum seperti ini, la iskala fihi. Tidak ada yang muskil, tidak ada yang masalah. Lima dalat alaihi adillatul kitabi wa sunnatil mutakathirati. Berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sangat banyak. Min anna man nasaral kuffara, yang menunjukkan barang siapa tolong-menolong dengan orang-orang kafir. Walasiyamal murtaddina, terlebih lagi dengan orang-orang murtad. Fahum akhasu wa hadzal ma'na fihim aqadu. Mereka ini, para taghut ini, lebih khusus. Ansarnya, a'wannya ini lebih khusus lagi ya. Bukan hanya tolong-menolong dengan orang kafir, tapi tolong-menolong dengan orang-orang murtad. Wa hadzal ma'na fihim aqadu. Dan mana ini, makna menolong, tolong-menolong, aku tolong dengan orang-orang murtad, itu pada diri mereka aqadu, lebih kuat. Wa a'anahum wa tawallahum. Barang siapa tolong-menolong dengan orang kafir, wa'anahum, dan membantu mereka, wa'tawallahum, tawalla, mudaharah, ya, membantu mereka dalam memerangi kaum muslimin, wa'kana fisofrihim alal muslimin, dan dia masuk dalam barisan mereka dalam memerangi kaum muslimin. Barang siapa melakukan hal itu, mukhtaron, secara sukarela, atas pilihan dia sendiri, bukan atas paksaan dan syar'i. Fahuwa minhum, maka dia termasuk golongan mereka, orang-orang kafir. Wahuwa kafirun kharijun min millatil islam, dan dia kafir keluar dari agama Islam. Ini takfir secara itlak, takfir mutlak, takfir am, ya. Sebagai sebuah lembaga, sebagai sebuah organisasi, ansor taghut, akwan taghut ini kufar murtad seperti para taghutnya itu sendiri, ya. Karena mereka tadi munafarah, ya, muawanah, mualah, muzaharah, membantu, menolong, loyalitas, dan memerangi kaum muslimin dalam barisan taghut. Lakinna indal kalami alal a'yani, akan tetapi ketika berbicara tentang personal-personal, namanya takfir muayyan, mengkafirkan individu tertentu, fa innana la nukafiru, maka kita beliau tidak mengkafirkan, illa man ra'aina, kecuali orang yang telah kita lihat tubuh tasyuruti, terpenuhinya syarat-syarat fihaqhi, pada diri orang tersebut, wantifa'al mawani, dan tiadanya penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Sama hiyal qa'idatu fihadzal babi, sebagaimana kaidah dalam bab ini. Takfir muayyan secara umum kaidahnya, seorang melakukan amalan kekafiran akan jatuh kafir manakala pada diri dia syurutnya terpenuhi dan mawani'nya, syarat-syaratnya terpenuhi dan mawani'nya, penghalang-penghalangnya tidak ada. Fal jaitu wa sa'iru kita'ati kuwatil amni lidaulatir ridati walinidhamil murtadi hiya minhu wa hiya jaisuhu wa kuwatuhu. Tentara dan seluruh kesatuan-kesatuan pasukan keamanan sebuah negara murtad, wali nizamil murtad, dan sebuah rezim yang murtad, tentara dan semua kesatuan pasukannya, hiya minhu, adalah minhu, dari bagian dari nizam murtad tadi, rezim yang murtad tadi. Wahia jaisuhu wa kuwatuhu, dan dia merupakan tentara dan kekuatan dari nizam tadi, rezim tadi. Fabi ahkamil qatli wal qitali, maka dalam hukum membunuh dan memerangi, la syakka indana fi anna hukmahum hukmuhu, bahasanya hukum dia, hukum mereka, tentara tadi, dan seluruh kesatuan keamanannya, hukum mereka hukmuhu, seperti hukum rezimnya, tentara, polisi, dan seluruh kesatuan militer lainnya, keamanan lainnya, ada di situ dinas intelijen dan lain sebagainya. Kalau di luar negeri ya, ada istilahnya tentara al-jais ya. Nanti ada istilah lagi al-haras, garda. Dan ada apa lagi, dan hukum mereka adalah seperti hukum majikannya, rezimnya, togutnya. Bimakna annahum jaisul murtadin, dengan makna mereka adalah tentara orang-orang murtad. Wa zalika li annahum jaisuhu fi'lan bila syakin, hal itu karena mereka, polisi, tentara, dan kesatuan lainnya, adalah jaisuhu, tentara bagi togut tadi, rezim tadi, fi'lan secara nyata, secara pasti, bila syakin, tidak ada lagi keraguan. Wali annana, ini dalam hal hukum perang dan membunuh, tidak ada keraguan untuk memerangi mereka sebagai tentara lembaga murtad, kesatuan murtad. Wali annana, dan karena kita nuqatilu hadzal murtada, dan juga karena kita memerangi orang murtad ini, yaitu tagutnya tadi. Ai daulatan wa nizam ar-ridati, yaitu daulah, negara, dan nizam, rezim yang murtad, pemerintahan murtad. Wa qad amarana Allahu bidzalika wa aujabahu alaina, Allah telah memerintahkan kita untuk memeranginya, Allah memerintahkan kita untuk melakukan hal itu dan mewajibkan kepada kita ya, untuk jihad melawan murtad tadi. Walaisa ma'na zalika illa qitala jaisihi wa junudihi wa darba quwatihi. Kurang alif ya. Quwatihi. Allati sawfa taqribuna in lam nadribha bila muhalata. Bila la mahalata. Allah mewajibkan kita untuk memerangi orang-orang murtad. Orang murtad di sini daulah negara, juga nizam pemerintah rezim. Dan hal itu ya, perang melawan daulah maupun rezim tadi tidak punya makna lain, tidak punya pengertian lain illa qitalah sayyi, kecuali memerangi tentaranya. Wa junudihi, pasukan dan tentaranya. Wa darba quwatihi, dan menyerang kekuatannya. Allati sawfa tadribuna, yang kekuatan itu, pasukan itu akan memukul kita, menyerang kita. In lam nadribha, kalau kita tidak menyerangnya. La mahalata, pasti ya. La mahalata itu tidak mungkin tidak, masih begitu. Memerangi rezim murtad, negara murtad itu pasti memerangi tentara dan polisinya, juga intelijennya. Tidak mungkin tidak, mesti begitu. Fanahnu alaina bizohiri, maka kita, kewajiban kita adalah menilai secara zahirnya. Faman wujida fisofil aduwil kafiri, barang siapa berada di barisan musuh yang kafir, fa innana nuqatiluhu wa naqtuluhu wala nas'alu an halihi. Barang siapa ada dalam barisan musuh, maka kita akan memeraninya dan kita akan membunuhnya, dan kita tidak akan bertanya tentang kondisi dia, kamu mukrah atau tidak, kamu jahil atau tidak, kamu muslim atau tidak. Tidak akan ada pertanyaan seperti itu. Tidak perlu bertanya ketika suasananya perang. Siapa di barisan musuh, maka dia dibunuh, diperangi. Wali annahum mumtani'una bisyaukatin wa kuwatin an kathirin min ahkami syar'il wajibati. Dan alasan lainnya adalah karena mereka mumtani'un, enggan ya, menentang. Bisyaukatin wa kuwatin ya, mereka enggan menentang dengan. Kenapa mereka bersikap enggan? Karena mereka punya syaukah, kuah ya, punya kekuasaan, punya kekuatan. Mumtani'un, enggan dari apa? Tidak mau ngapa? Tidak mau an katsirin min ahkami syar'il wajibati. Tidak mau melaksanakan banyak hukum-hukum syariat yang wajib. Tidak mau jihad. Jihad untuk ilahi kalimatillah. Tidak mau i'dad. I'dadnya untuk watonia, untuk nasionalisme, untuk majikannya. Tidak mau mengharamkan riba. Tidak mau mengharamkan zina. Tidak mau mengharamkan khamr dan lain sebagainya. Bahkan mungkin banyak yang tidak mau sholat juga ya kan. Mereka menentang dari banyak hukum syariat yang hukumnya wajib karena mereka punya syaukah dan kuah. Yujmiluha qauluna. Yujmiluha qauluna. Yang bisa diringkat dengan perkataan kita, al-imtina'u anil iltizami bisyari wal hukmi bihi. Secara ringkas bisa kita nyatakan dengan kalimat enggan untuk berkomitmen dengan syariat dan enggan untuk memutuskan perkara dengan syariat. fahum ta'ifatun mumtani'atun. Maka mereka adalah ta'ifah mumtani'ah, kelompok yang enggan, kelompok yang membangkang. Waqad taqarrara, dan sudah menjadi hal yang pasti, anna ta'ifatal mumtani'ata tuqatalu walau kanu muslimina ittifaqan. Bahasanya sebuah kelompok yang enggan untuk melaksanakan syariat Islam itu tuqatalu, diperangi walau kanu muslimina, sekalipun mereka adalah orang-orang Islam, ittifaqan, berdasarkan kesepakatan para ulama ya. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim tahun 600-an Hijriah ya, sudah menyebutkan hal itu. Kemudian para ulama setelahnya ya kan, Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa abad 8 Hijriah tahun 700-an ya. Kemudian Imam Ibnu Rajab Al-Hambali akhir abad 8 Hijriah, dan ulama-ulama setelahnya menyebutkan adanya kesepakatan ya, para ulama sepakat menyatakan barang sebuah kelompok yang tidak mau melaksanakan syariat Islam, maka sebagian syariat Islam yang zahirah mutawatirah ya, maka dia diperangi sekalipun mereka adalah umat Islam, orang-orang Islam tapi tidak mau meninggalkan riba, maka mereka diperangi. Orang-orang Islam tidak mau tidak mau jihad misalnya, maka diperangi. Bahkan ada sebagian ulama menyatakan termasuk untuk hal-hal yang sunnah, yang itu menjadi syiar kaum muslimin. Misalnya Pak, misalnya sholat taraweh menurut kesepakatan ulama, sholat taraweh itu sunnah, paling banter sunnah muakkadah, tidak ada yang menyatakan wajib. Tapi kalau sebuah kampung sepakat penduduknya sholat taraweh di rumah semua, tidak ada yang menghidupkan taraweh di masjid, maka sebagian ulama memfatwakan itu kampung yang harus diperangi. Karena Mbak Imtina dia enggan menentang apa syariat Islam, syiar Islam yang zahir. Tidak mau sholat Idul Adha, Idul Fitri misalnya, satu desa kosong semua, habis subuh tidur kembali orang-orang, bangun-bangun jam 8 untuk putar-putar ya, minal aizin wal faizin. Tapi tidak ada yang sholat Idul Adha, Idul Fitri. Maka banyak ulama mengatakan yang seperti itu juga diperangi. Bukan karena dia murtad, tapi karena dia tidak menghidupkan syiar. Ini apalagi untuk yang wajibah ya tadi. Mungkin jihad, penegakan hudud dan lain sebagainya, pengharaman riba dan lain-lainnya. Dalam hal ini hukum memerangi mereka ittifaqan, tidak ada perbedaan di kalangan ulama. Wa innaman niza'u bainal ulama'i, adapun adanya perbedaan di kalangan ulama itu adalah fi nau'i qitalihim min ayyi nau'in huwa, adalah dalam jenis memerangi mereka, memerangi kelompok yang tidak mau melaksanakan sebagian syariat ini, namanya perang apa? Kika kita lil murtadina au kita lil khawariji au ghairi dalika. Mereka ini perangnya perang jenis apa? Seperti perang melawan orang-orang murtad, atau seperti perang melawan orang-orang khawarij, atau perang seperti melawan buwat dan muharibin, atau seperti apa? Nah, istilahnya di situ, tapi dalam hukum asal memeranginya ulama sepakat. Wal adillatu ala zalika zahiratun ma'rufatun insyaallah. Ya, dalil-dalil yang menyatakan hal itu ya, menyatakan wajibnya memerangi mereka itu sudah zahirah sudah sangat nampak ya, sudah sangat ma'ruf, terkenal insyaallah. Wasawabu fi matalatina hadhihi al-yauma, pendapat yang benar dalam masalah kita hari ini yang memerangi kelompok tentara tadi, annana nuqatiluhum qitalal murtadin, bahasanya kita memerangi mereka seperti perang terhadap orang-orang murtad. Lakin fi masalati takfiri fa innana nahtatu wa nataraddadu. Namun dalam masalah mengkafirkan mas, tentunya takfir di sini takfir muayyan ya, takfirlah yang bukan takfir mutlak ya, karena takfir mutlak tadi sudah disebutkan mereka jaisul murtadin. Namun dalam masalah mengkafirkan, maksudnya mengkafirkan masing-masing bertunangnya, fa innana nahtatu, maka kita berhati-hati, wa nataraddadu, dan kita taraddud ya, taraddud itu apa? Tidak berani mematikan ya, ada antara maju dan mundur, antara ragu-ragu ya, antara kehati-hatian pada intinya. Sampai di sini dulu, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya lanjutannya, alasan kenapa suyu nahdatu wa nataraddadu. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.